الماضي الواقع هو إن شاء الله آخر ما الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang berbahagia. Wa syukurillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali program Iman, Inspirasi dan Muhasabah Ramadan bersama saya. Hari ini kita akan bermuhasabah, melihat diri kita, lalu kemudian melihat ke depan lebih jauh lagi apa yang akan kita lakukan. Karena kita akan berbicara tentang kampung akhirat. Ya, kampung kita sejatinya adalah akhirat. Sebetulnya kita ini bukanlah penduduk dunia. Dan kita juga adalah bukan penduduk sementara ini. Kita adalah penduduk surga. Di dunia ini hanya sementara. Dan kita akan kembali ke kampung kita di akhirat. Mudah-mudahan kita adalah penduduk surga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Di bulan suci Ramadan yang penuh berbahagia ini, sebetulnya kalau kita lihat semua dimensi ibadahnya lebih kepada akhirat oriented. Kita mulai dari hal sederhana saja. Kenapa perut yang dipuasakan? Supaya kalbu yang dikenyangkan. Sebelum ini, sebelum Ramadan, ketika kita mungkin lebih banyak memikirkan perut ketimbang kalbu ini. Dan lebih jauh kalau kita renungi semua aktivitas siam dan qiyam kita. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma wahai Allah, la aisha, tidak ada sejatinya kehidupan yang paling berharga bagi kami illa aishal akhirah, kecuali kehidupan memakan daun-daun kering." Tapi ada tekad baja dari kaum Ansar yang kemudian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kami berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berjihad selama kami masih hidup." Allahu Akbar. Di tengah embargo, di tengah blokade habis-habisan, apa yang membuat para kaum Ansar menjadi kuat? Adalah karena orientasi hidup mereka yang sampai akhirat. Karena jasad ini atau pada akhirnya hanya menjadi bangkai di dunia ini. Dan tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan yang sejati. Kehidupan sejati itu adalah akhir. Akibat, kalau itu yang terjadi, maka disesakilah benak kita dengan data-data tentang dunia. Dan jika ini yang terjadi, maka sikap iman, di mana kita akan menjadi orang-orang yang berselera tinggi, berada di alam ketinggian sana, di dunia ini, coba kita lihat, kita diminta bangun malam misalnya untuk melakukan sahur. Dunia wa taqliliha wa qadri ladzatiha wa sur'ati fana'iha wa makana hakadha fala ma'na lisyughl bihi 'anil 'aysyid da'im alladzi la qadar fi ladzati bal fihi ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Saya ingin tekankan di kata terakhir dari perkataan Ibnu Battal kita ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, melalui hadis tersebut, Nabi SAW memperingatkan umatnya agar mengecilkan dan meminimalisir kehidupannya untuk urusan dunia. Kesenangannya, yang dimaksud adalah kesenangan dunia, bersifat kabur, tidak jelas. Lagi pula cepat fana. Jika demikian, maka tidak ada faedahnya menyebutkan hanya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbana.